قال الشيخ المحسي إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين قوله هم أي آله وقوله أقاربه إلى آخره أي في مقام الزكاة kita cara sambungan daripada kata alihi. Tak kalau musannaf kita berselawat dengan kata wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, tak kalau dia kata sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy wa alihi thahirin. Lalu tu syarah kata hum bermula mereka itu muhasil tak dome ay aluhu, mereka itu arti segala keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ialah kama qala Syafi'i, sebagaimana berkata Imam Syafi'i lah aqaribuhu, kena ke segala kerabatnya. Di sini tafsir keluarga dengan makna segala kerabat, segala kaum keluarga dia, artinya pada tempat zakat, fi maqamiz zakati, pada tempat zakat. Tempat zakat kan no? Bila dia bercakap dalam bab zakat, setengah daripada yang haram menerima zakat dan haram beri zakat, iaitu kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil keluarga pada bab zakat. Kenapa? Banu Hashim, Banu Muttalib, iaitu al-mu'minuna aqaribuhul mu'minuna min Bani Hashimin wa Bani Muttalibi. Itu bak zakat. Haram maka zakat, terima zakat, dan haram beri zakat kepada siapa? Kepada keluarganya. Ini muraknya yang beriman daripada Bani Hashim, Bani Muttalib. Kalau gitu hak dalam tafsir saat ni tu duk situ dua lebat zakat. Wa qawluhu, dan kata syarah wa qila, kata ki wa khtarahun Nawawi, dan telah pilih akhirnya oleh Imam Nawawi. Mana waqila kata ki wa khtarahu, dia telah pilih akhirnya oleh Nawawi. Apa kini kata innahum kullu muslimin, semua orang Islam panggil alihi. Ini umum luas sangat ni, masuk apakah kita lah, pakai akhir zaman semua orang Islam panggil alihi dia belakang. Hak ni kena tanggung kata ai fi maqamid du'ai. Ini tempat doa, maqam doa. Murak dengan alihi situ masuk bi kullu muslimin. Sebab li'annal munasibah lahu, kerana yang munasabah akannya akan doa tu ialah lit'at-ta'mim. Doa dia suruh meluah itu perata. Tengok kita doa, berdoa untuk diri makruh. Dia suruh meluah siapa wali jami'il muslimin wal muslimat. Dia minta Tuhan apa pun bagi semua muslimin muslimat. Minta Tuhan nurun rahmat di atas semua. Tu tempat berdoa, iaitu naknya ta'min, nak jadi seluruh Kalau gitu selawat ni dalam arti doa. Ha, kalau doa nak makna semua gitu. Ha, dua. Selagi ada selagi hak saya tak ada sebut. Wa amma fi maqamil madhi, dan adapun pada tempat puji, duk puji keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, muraknya kena tu fa kullu taqiyyin. Ha, iaitu maka semua orang yang takwa, taqiyyin sifat. Fa kullu taqiyyin, ha, maka semua orang yang takwa. Ha, ni orang berjuruhlah. Ha, orang muslim hak yang berjuruh. Ha, mana hak karuk tu tak masuklah. Kerana orang tak puji hak karuk. Bukan syarak tak boleh puji. Hak karuk tu syarak kira salah dia puji. Ha, kerana puji orang karuk jadi kau bertambah dosa. Diri dia karuk tu sadah. Patutnya nasihat wi dia sedar. Bagi dia puji-puji dia kau bangga pula. Ha, kau bertambah karuk. Karuk sampai ke hati pula dah. Mari ujuk perasaan. Takabur orang nak puji dia. Kalau dia karuk, orang sokong dia. Dia karuk, orang bantu dia. Ha, tu kau berdosa tambah. Ha, sampai tu tak boleh puji. Ha, kecuali kerana apa? Kerana paksa, ha, terpaksa. Kalau tak puji tak boleh. Ha, tu lain masalah. Dia panggil aridhi. Ha, kalau tak puji tak boleh lah. Ha, tu kena puji. Puji yang baik, baik apa? Baik zuhir. Tu ya. Nak jaga fitnah dia panggil. Ha, jadi tiga. Bila sebut alihi tu baik tiga percaraan. Satu, alihi pada bab haram maka zakat. Ha, itu muraknya anak cucu Hashim, anak cucu Muttalib. Ha, itu keluarga tu. Ha, kalau duk cakap dalam bab doa, ha, tu doa selawat salam ke atas Nabi SAW dan ke atas keluarganya. Ha, sini maksud dia doa ni. Kerana selawat tu maksudlah doa. Ha, hak ni umum. Ha, nampak. Kemudian hak yang ketiganya, kalau tepat duk puji keluarga Nabi, hak tu kena pakai hak yang takwa je. Hmm, tu dia. Lepas tu dia kata fatahassala. Ha, ambil khulasah mari simpulnya. Fatahassala maka ter, maka hasilah. Ha, maknanya minapa dia? Minat tafsiril mazkur ataupun minat taqriril mazkur. Hasilah dapat daripada huraian yang tersebut tadi, hasil oleh annahum bahwasa mereka itu alahu. Ha, ya kan isim jenis. Ha, ra'i makna agak tu baik mana jamuk lah. Annahum bahwasa mereka itu alahu keluarga Nabi SAW itu mukhtalifuna bikhtilafil maqamati. Berlain-lainan mereka itu dengan sebab berlainan tempat. Hmm, kita nak nak kata keluarga Nabi itu kah dengan Banu Israel, Banu apa dia? Hashim Muttalib saja tak lelah tengok bab-bab. Ha, tu khulasahnya begitu. Wa qala ba'dul muhaqqiqina, dan kata setengah ulama yang tahqiq-tahqiq. Ha, yang apa dia kata ha, diiringi dengan dalil. Itu panggil perkataan yang tahqiq. Apa yang dia kata ada dalil, ada hujah. Dia katakan hak ni gini, yunzaru lil qarinati. Ha, dia kata gitu. Mana ditilik kepada qarinah. Hmm, kita nak letak alihi makna apa tu tengok di qarinah. Ha, dalam bentuk ibarat. Ha, halaman cakap. Ha, tu makna qarinah. Ma dalam ma qarana syai wa dalla alaih qarinah. Barang yang bersertakan sesuatu dan barang tu juga menunjuk. Ha, itu panggil qarinah. Ha, tilik di qarinah tengoklah. Alah mana misalnya begini. Ha, nak misal qarinah. Hmm, tu. Supaya kita tak kecek. Ha, kelimah majak. Tapi bila ada qarinah. Ha, nah. Ha, ada penama. Bila ada qarinah kita tahu kata muraknya begini. Tahu di qarinah tu lah. Hmm. Fa in dallat maka jika menunjuk ia al-qarinah fi maqamil fa in dallat ala anna al-murada bihim, maka jika menunjuk ia qarinah tu ala anna al-murada bihim, bahawasa yang dikehendaki dengan mereka itu, dengan alihi itu, muraknya ialah al-aqaribu. Itu khabar anna. Ha, murak dengan alihi itu kena ke segala kerabat. Tahu mana? Tahu di qarinah yang menunjuk gitu. Ha, jawab innya humila alaihim. Nasjaya ditanggungkan atas mereka itu, atas aqari. Ha, mana kita tengok qarinah macam mana? Ka qaulihin. Sa'ka qaulika. Seperti engkau kata dalam selawat tu bunyi begini: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi alladhina azhabta anhumur rijsa wa tahhartahum tathira. Ha, karenah mana itu? Wak mari sifat alladhina azhabta anhumur rijsa, sifat pada alihi. Itu jadi karenah tu. Kalau gitu murak dengan alihi dalam selawat ni kena pakai makna qarabah. Ambil dalil mana qarinah tu? Allazina azhabta anhumur rijsa. Ah tu. Sebab dia ada dalam Quran ke? Liyuzhiba ankumur rijsa wa yutahhirakum tathira. Dekat Al-Quran ada sifatkan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Kalau gitu orang tu selawat dia ada tarik hujung. Allahumma ya Allah salli ala sayyidina Muhammad, turunkanlah rahmat, menurunkanlah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan aku selawatkanlah ke atas keluarganya. Keluarga mana? Keluarga yang ha dia mai kerana allazina azhabta anhum, yang telah menghilang engkau dari mereka itu. Allazi akan rijsa, akan kekotoran. Wa tahhartahum, dia telah menyuci engkau akan mereka itu tathira. Ini iktibah daripada ayat liyuzhiba ankumur rijsa wa yutahhirakum tathira. Ha, tu dok sifat siapa tu? Dok sifat keluarga Nabi SAW Bani Hashim Bani Muttalib. Ha, tu kerana tu alihi pakai makna al-aqarib. Satu. Tengok lagi, wa in dallat ala annal murada bihim, dan jika menunjuk ia al-qarinah ala annal murada bihim, atas bahawasa yang dikehendaki dengan mereka itu, dengan alihi itu, al-atqiya'u. Ha, ni jamuk. Maksud ni mufrad, taqiyin tu mufrad, ni jamuk atqiya'. Al-atqiya'u. Ha, kalau ada kerenah menunjuk atas murak dengan mereka itu ialah segala yang takut. Ha, kalau kerenah menunjuk ke tu, kata dia humila alaihim, ditanggungkan atas mereka itulah, atas al-atqiyak itulah, tanggung ke tu lah. Misal macam mana pula kerenah di ke tu? Seperti kau selawat kata gini, kaqaulika Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi alladhina ikhtartahum li ta'atika. Ha, awak mari sifat kaitlah tu. Jadi kita reti di sini kata sekadar selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tu, ha, tak boleh nak kata lagi lah murak tu. Ha, kena tengok di kerana, kena tengok tepat dia kata. Tu dia. Ha, bila kait pah mari kerenah lah. Alihi mana? Yang telah pilih engkau akan mereka itu, engkau pilih bagi untuk ta'at ke dikau. Ha, kalau itu kena kok alihi dengan makna kullu taqiyin dah lah. Ha, ataupun dengan jamak kata al-atqiya, kena ke orang mukmin hak yang takwa pada Allah. Orang mukmin hak juruh lah. Itu masalah alihi. Keluarnya mukmin hak hak-hak penama hak yang tak berjuruh tu tak masuk oleh alihi. Tak semaya, mabuk. Ha, tu tak masuk oleh alihi. Ha, sebab tak ada ta'at tu. Ha, tu karenah dia panggil. Tengok ditarikkan dia tu. Allazina ikhtartahum li ta'atika. Ha, ni kena ke alihi tak ni? Muraknya ialah segala kullu mu'minin taqiyin. Ha, ataupun dia kata sini, Ha, kullu taqiyin lima jamak tak atqiya. Dua. Wa in dallat, dan jika menunjuk ia al-qarinah tu ala annal murada bihim, atas bahawa semurak dengan mereka itu kullu muslimin, walau barangkali kita ni jatuh alif barangkali. Barangkalinya walau asiyan. Ha, barangkali gitu tu. Kita ni tak ada ni. Kita ni ain, sad, ya, alif. Ha, kalau dengan tulis lagu ni nak baca asiyan, asiyan makna tukar. Jamak dan asan tak boleh, tak sah makna. Barangkali walau asiyan. Ha, ada gitu tak? Ada alif. Ha, betul-betul. Ha, baik ya. Mana tak ada tu kena tambah. maknanya kalau ada qarinah menunjuk atas murak dengan mereka itu dengan alihi itu kullu muslimin. Ha ni umum lagi. Sekalian orang yang Islam, cabut kafir lah. Tak panggil alihi. Semua orang Islam alihi semua. Walau asiyan ghayahnya li ta'min dah. Walaupun walau kanal muslimu tu ma'asiyan, walaupun yang Islam berdoa deraka sekalipun, dia orang Islam tak semaya sekalipun panggil alihi juga. Ha, tengok di qarinah. Balah mana misalnya? Ha, dia kata kalau ada qarinah begitu, humila alaihim lah, ditanggung akal dia atasnya. Akal dia, akal dia tu kita tak dilafa alihi lah. Kami tilik kelapa. Sebab dia pakai, dia pakai humila dengan muprak. Ditanggung akal dia, akal lafaz alihi sepomih dulu tadi apa tu, tak ada jaga lagi. Humila ditanggung akal dia, akal lafzu alihi tu tanggung atas makna mereka itu. Apa? Kullu muslimin. Kullu muslimin walau afiyan. Kaqaulika, seperti kata kau dalam selawatnya kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sukkani jannatik. Ha, tu kait sifatlah tu. Ya Allah, selawatkanlah, mana akan turunkanlah rahmat ke atas Nabi kau, atas penghulu kami dan atas keluarganya. Ha, keluarga sini siapa dia? Ialah sukkani jannatika, segala yang boleh duduk dalam syurga kau. Bak muslim jelah. Orang mati atas Islam semua masuk syurga. Ha, walau yang deraka sekalipun masuk syurga. Ini ahli sunnah kita wal jamaah. Ha, sebab orang mati di atas Islam itu boleh masuk syurga. Man mata wa huwa yashhadu an la ilaha illallah dakhala al jannah. Ha, tu dia. Lepas tu berdosa dah. Ha, dosa tahta masyiatillah. Waktu di bawah kehendaki Allah. Jika dia kehendak ampun, dia ampun. Jika kehendak azab, dia azab. Ha, waktu serah ke dia. Ha, tapi neraka itu pun nama apa, syurga wajib syurga. Tiba-tiba selawat dengan katanya wa ala alihi sukkani jannatika. Ha, tu muraknya alihi mana kullu muslimin walau afiyah. Ha, erti di kerenah gitu ba'dul muhaqqiqin kata. Ha, ada setengah katanya kira di tempat. Ha, ada riwayat kata haram memberi zakat ke atas keluarga Nabi. Ha, murak tadi Bani Hashim Muttalib. Ha, pendek kata wal hasil. Ha, tu dia awak mari simpulkan sekali lagi. Serup marinya begini. Wal hasil. Hasilnya. Annahu bahwasanya, dia panggil dhamir sya'an. La yutlaqul qawlu fi tafsiril al. Ha, tu pendek kata ginilah kata dia. Tidak boleh diitlakkan perkataan pada mentafsirkan akan makna al itu. Kita nak itlak kata ah tu ialah Banu Hashim Muttalib semata. Haa tu, tu itlak. Ataupun ah tu kullu muslimin semata. Haa tak boleh. Nak itlak tak boleh lah. Bal, bahkan yu'awwalu alal qarinati. Haa, bahkan di dikuatkan, diberpegangkan di atas qarinah lah. Haa tu dia. Haa, kena kuat di atas qarinah. Nak pakai itlak gitu tak boleh. Haa ni comel. Haa, jawab khulasah mari tu. Habis. Qauluhu al-mu'minun. hum ahwa bil ma'na syamili lil mu'minat. Apa tadilah waktu tu? Maknanya keluarga itu segala yang beriman lelaki sajalah. Tak ia bil ma'na syamili lil mu'minat kata. Orang panggil cakap lagu ni fa fihi taghlibun. La qira'ah banyak innal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Pahala perempuan duk mana weh? Allazina isyara muzakka amanukum muzakka manonyo perempuan na wa amilukum muzakka juga kalimah annah nak kata amilna amanu kata amanna tu dia nah tak ada tu kita panggil taghlib kecek sebut lelaki termasuk perempuan di dalamnya. Itu dia. Baik wal muradu bil bani. Ha tu pun sepatu juga. Segala yang beriman lelaki melengkapi perempuan. Mim bani. Ha bani dia panggil anak-anak lelaki tu. Kalau anak perempuan dia kata banat. Mim bani Hashim tak ada kata wa banat, tak ada kata. Bani Muttalib. Wa banat tak ada masuk tu. Oh sepatu dia kata wal muradu bil bani. Yang dikehendaki dengan anak-anak lelaki kan kalau kita kira fi qawlihi daripada katanya kata Syekh Syarah min bani Hashimin wa banil Muttalibi awal muradu tu ma yashmalul banati kata ni juga fa fihi taghlibun aidan tak apalah tu wa amma auladul banati adapun anak-anak bagi anak perempuan itu panggil cucu dah lah. Cucu hak yang bertali ku anak perempuan. Kita ada anak perempuan, patut dapat anak. Sama ada anak lelaki dia perempuan, kita panggil cucu. Cucu hak tali ku anak perempuan. Atau auladul banat. Aulad tu umum, lelaki pun panggil aulad, perempuan pun panggil aulad. Wa amma auladul banati dan ada pun anak-anak bagi segala anak perempuan dengan maknanya cucu-cucu hak ia bertali ku anak perempuan hak tu fala yadkhuluna fala yadkhuluna tidak masuk mereka itu tak masuk dia supo nasak juga dia putus dah dengan kita nasak tak mai ikut kita dah lah. Kita ada anak perempuan. Bila dia dapat anak, bukan bayi main kat kita dah. Nasak tak kok. Kok suami dia berat ke kono lah. Sabit tu dia tak ada. Pesako pun tak ada tu. Dia nasak ke kok lain dah. Wali pun dia tak ada lah. Cucu kita. Hak tali kok anak perempuan. Kita tak boleh jadi wali. Tu dia. Dia panggil. Dan pula dia tak boleh makan pesaka kita. Dia panggil zawil arham kalau tu dia mengaji bab faraid tu. Cucu kita tak boleh makan pesaka kita. Kita tak boleh jadi wali nak kahwin dia. Kena pak dia. Pak bagi pak ni. Dia ikut tu. Ambil tu kata ya anak perempuan ni dia sekat tu ya. Wa amma auladul banat fala yadkhuluna maka tidak masuk mereka itu dalam ahlihi tak masuk dia kata ahli zani ahli mana bani hasyim bani muttalib tu wa in kana lahum wa in ka berkali ada ila ada hamzah lagi tu ada alif lagi ada tak ada wa in kita ni ada wa dengan nun je tambah wa in kana lahum dan jika ada bagi mereka itu bagi auladil banat tu cucu-cucu hak ia tali ke anak perempuan tu apa kita katalah mana wa in kana lahum ba'du syarafin walaupun ada bagi mereka itu setengah-setengah kemuliaan setengah-setengah kemuliaan ada mulia lah anak cucu dia panggil anak cucu dia tu mulia lah tapi tak panggil ahlihi tak masuk daripada ahlihi wa in kana lahum ba'du syarafin hatta sehingga jawaza ba'duhum, sehingganya mengata harus oleh setengah-setengah mereka itu akan apa? Lubsahum, mengharuh oleh setengah-setengah mereka itu akan pakai mereka itu lil imamatil khadra'i, bagi serban yang hijau. Nah, serban hijau ni maknanya hak daripada alil bait lah. Itu dia. Itu dia. Sebab dia pun kata ada kemuliaan tapi tak panggil, tak masalah alihi. Tak masalah alihi. Karena keturunannya keturunannya Hashim, tapi dia tali ke anak perempuan dia. Tengok ni gitu deh. Wa kharaja biqaulihi, dan telah keluar dengan katanya, kata syarah Bani Hashim wa Banil Muttalib. Nak keluar hak mana tu? Al-mu'minuna min Bani Hashimin wa Banil Muttalib. Tu panggil alihi kerga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kali itu keluar oleh Banu Abdi Syamsin. Dah cerita kemarin. Wa Naufalin. Naufal tu jadi kita qah, Naufal. Tak tu, ya betulnya fal. Naufalin bukan Naufalin dah. Iaitu anak cucu Abdi Syamsin dan Naufal. Sepuluh itulah dia pak beradik semua. Hashim, Muttalib, Abdul Muttalib, dan Abdul Syamsin dan Naufal. Empat orang ni anak Abdul Manaf. Anak Abdul Manaf. Kamar dia Hashim ni lah nenek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdul Muttalib anak Hashim. Hashim anak Abdul Manaf. Tengok dah. Hashim anak dia Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itulah anak dia 10 orang. Termasuknya Abdullah, pak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu kata Nabi kita dia bako Hashim. Dia panggil Hashimi. Hashimi maksud ia nisbah. Bako Hashim. Adapun Imam Syafi'i kita radhiyallahu anhu, dia tali kok Muttalib ni. Imam Syafi'i dia panggil Al-Muttalibi. Bakar Muttalib. Jadi dua beradik Hashim dengan Muttalib ni, dua ni dia panggil kata, masalah kata kurga, anak cucu dia buah ni lah. Adapun Abdul Syamsin dan Naufa, anak cucu dia, falaisu minal ali, maka bukanlah mereka itu Banu Abdi Syamsin dengan Naufal ini anak cucu dia, minal ali, bukan daripada al, ai ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alil lagati rati laisu minal ali ai ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak cucu dia. Sebab apa tak panggil alihi? Li annahum, kerana bahawa mereka itu Bani Abdi Syamsin wa Naufa ni kanu yu'zunahu, buat menyakiti mereka itu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat ni buat Abu Sufyan, buat masa dia belum Islam. Buat Abu Jahal. Terus ni buat duk megat rebel Mekah tu. Buat ni lah buat menyakiti ni. Buat menyakiti ni. Ni apa kata duk jadi musuh dalam keluarga. Dalam adik-beradik tu lah. Tu dia. Wa amma Banu Hashimin wa Banul Muttalibi, dan ada pun anak cucu Hashim dan anak cucu Muttalib, fakanu yansurunahu, adalah mereka itu tolong akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Tolong puak-puak tolong Nabi, wa yazubbuna anhu, puak tolong peracu, tolong mempertahankan darinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi puak Quraisy kalau dia nak, dia nak buat gapo terhadap Nabi, dia gung ke puak ni, duk gung puak Bani Hashim Bani Muttalib ni. Tapi ketika nak bunuh Nabi, nak pada bermesyuarat di satu majlis Darun Nadwah, nak ambil putusan tu, setengah kata, kata kita buat ginilah, kita ambil Muhammad tu, kita kurung di satu tempat, jangan beri makanan lama, mati. Hing dah situ. Ha, dia kata. Oh, iblis kata, "Hush, pendapat ni sejahat sekali." Dia kata, "Bisar ra'yu." Ha, ni dia panggil jahat-jahat pendapat ni lagu ni. Lagu mana? Hey, Muhammad adik-beradik ramai tu, buat Banu Hasim, Banu Muttalib buat dia, keluarga dia. Ya baiklah keluarga ke, ha, perai buat kamu lah. Ha, dia kena jahiliyah walaupun tak beriman tapi keluarga yang ni dia panggil ta'assub asabiyah adik-beradik. Apa itu misal gini? Orang muda-muda tu misal orang budak muda-muda tu. Dia tak maya tak puasa tapi cuba pergi dekat kena masjid dia. Ah ha, murih lah. Ha, dia tak maya ni, dia tu masjid tok kuda dia tu situ. Ha ha. Dia panggil bela kaum dia panggil. Ha, dekat kena balasah dia. Ah. Ha, tak maya aku pun. Ha ha tu dia panggil lagu tu. Ha tu keluarganya ni adik-beradik. Adik-beradik tak leh main. Kadang-kadang dia tu honlah. Lu mabuk gitu tapi oi atai. Lah hana demo ni. Adik-beradik demo orang dekat nyanyo. Mano? Ha salih lalu dia. Ha dia pembela kena kaum kena keluarga. Ha lah itu ba tak leh. Wak Muhammad ni keluarga dia ramai. Muraknya ni ni Banu Hasyim Banu Muttalib. Nah ha, tu. Tengok Hamzah masa dia tak ada beriman lagi. Oi wayak ke dia. Mu ni cara dok buru cerah pagi tu pergi nak mengambak menata kat bukit mana. Tahu dak tanah saudara mu tu dekat nyanyo. Siapa Abu Jahan buat nyanyo tu? Lalu gi. Ha, dia tak ada beriman lagi tu. Banyak kapi dengan bau panah dia tu. Ha, panggil tulur iyo. Ya Hamzah dia panggil Asadullah, singa Allah Taala gelar dia. Tapi tak ada bercara cerah pagi dia masuk hutan atau bukan hutan ke bukit lah sana. Tak ada hutan dia mesti acak duduk sini lah itu ke. Nah, dia panggil kata dia ada cara buru kerja dia. Buru. Ha, tak ada caralah. Khabar wajak kata kedua penyakit tika Muhammad anak saudara dia. Selalu dia. Dia sama Abu Jahal. Minta tolong dia. Abu Jahal tak rawai kat dia. Haa tu dia tak ada beriman lagi tu. Haa anak wajak kata mainnya keluarga ni. Haa tu abis tu kata. Haa Banu Hasyim Banu Muttalib. Akhir sekali hak ni show gini. Hak ni show gini. Tak nampak. Akhir sekali Abu Jahal lah. Wih pengusaha dia kata kita ambil semua kabilah dalam Arab. Kabilah Quraisy ni kita ambil semua. Ambil wakil kabilah ni kita hantar wakil mai tiga orang. Kabilah ni kabilah tu jadi semua dalam Mekah tu pergi pedai belaka. Kita bagi pedai sebilah-sebilah seorang pada masa yang sama serai Muhammad. Bila bah hati kalau balik keluarga hak rapat dia terminta kita bakal turun sikit serai bayar habis kita. Oh nampak bila kata hak ni molek. Nah tu jatuh putusan nak likung rumah Nabi pada malam tu tu. Nah, tapi Jibril mari cerita lalu kata Muhammad malam ni mung tak sah tidur rumah. Malam ni mung keluar tu baik. Nah Allah izin dah bagimu untuk berhijrah. Nah baru Nabi pun sifat ambil Sayyidina Ali gati tempat tidur dia turun. Nah aku duk jaga duk likung tu nanti masuk dengan kamsan surah-surah ha lalu. Bos apa cerah gak? Ha, kamsa surah-surah. Gain naik gi tengok, kena ke Ali. Ha, Muhammad gi ke mana? Ha, tu dia cerita. Nah, habis. Ha, itulah di antaranya sebab itu bila sebut kata alihi ditafsir dengan keluarga-keluarganya, ha itu murak anak cucu Hasyim, anak cucu Muttalib je. Ha, ada pun anak cucu bagi hak dua beradik lagi. Anak cucu Abdi Syamsin dengan anak cucu Naufal itu tak masuk kerana mereka itulah orang yang buat menyakit tidak menentangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pada pukul cara umur rata tidak nafi bahawa selepas pada tu beriman apa. Ha sekialah tu asalnya. Ha kemudian walizalika dan kerana itulah kerana mana tu eh? Ha walizalika ambil masdar kanu tu bunyinya walizalika ai likaunihim him tu klik pada Bani Hasyim Bani Muttalib likaunihim yang surunahu ataupun dengan cara pendek sekali ambil di walizalika ai linasrihim ambil situlah likaunihim yang surunahu wa yazubun tu kerana keadaan mereka itu Bani Hasyim Bani Muttalib lah orang yang menolong Nabi dan tolong mempertahankannya. Sebab itulah qala sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bucak dia kata nahnu wa banul muttalibi hakaza. Dia kata kami dan anak cucu Muttalib begini. Pasti wa syabbaka baina asabi. Syabbaka ni mana? Ani panggil wak ini. Ya, syabbak lewat tasbih anak jari dia. Dia buat sebab jari ni. Dia kata kami. Ha ni syarat pada bani Hasyim. Dan Muttalib. Ha. Dua-dua ni supo ni. Ha dia tanya. Ha supo ni dah. Ha jawab itu. Ha ni makna kata alihi. Wa syabbaka baina asabi'i, dia tasbih, mana dia memasukkan jari setengah ke setengah. Ha buat tasbih, buat bahasa berjari. Ha anak ayat kata dua anak cucu ni lah. Ha kaminya. wal hasilu, dan hasilnya anna abda manafin, itu dia ayat hasilnya bahawa abda manaf khalafa arba'atan, dia tinggal empat orang anak, maksudnya khalafa arba'atan ay arba'ata awladin, empat orang anak maknanya. Satunya nama Hashiman badah. Seorang nama Hashim ialah boleh khabar muktada mazu, boleh pula badah. Siapa dia Hashim? Jaddahu badah lah. Neneknya, nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam, nenek yang keberapa, nenek yang kedua panggil Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Ha, hati-hati nenek pertama tu Abdul Muttalib. Muttalib anak Hashim. Ha, tu nenek yang kedua. Wal Muttalibah. Ha, atas pada Hashiman, pada pada arba'atan tu. Dan Muttalib anak yang anak Abdul Manaf, seorang lagi nama Abdul apa Muttalib wal Muttalibah. Hak ni ialah jaddal Imam Syafi'i. Ha ni nenek bagi Imam Syafi'i. Ha nenek yang ke 9-10 ke yang sebelah lah. Ha nah. Ha walizalika, dan kerana itulah yuqalu, sabit itulah dikatakan lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tu, orang panggil kata nabi tu al hasimiyyu, ya baqa hasim, walil imam syafi'i dikatakan al muttalibiyyu, ya baqa muttalib. Tu dia hak kita dapat panggil bahasa sian 6 sekun tu lah. 6 sekun dia ambil baka tu. Habis tu kita ni baka apa, tanya bapak nama apa. Kita nama Muhammad. Ayah nama apa? Alhamdulillah Assalam misalnya. Apa tu kita tanya baka apa? Hanya baka apa? Baka ni hak ni dah ni. Abang Nabi baka apa? Baka Hashimi. Kita ni baka apa? Ni baka ada tak tahu lapis mana. Kita ni baka. Dia sebut baka 6 sekun. Itu dia bakar tu panggil turunan nasab. Nah. Fa huwa, maka iaitu dia panggil ibnu ammihi. Maka iaitu al-Imam Syafi'i panggil anak pak saudara. Dia panggil ambil cara tasamuh. Nah. Seolah-olah kita panggil ibnu ammihi anak pak saudara, panggil sepupu. Nah. Walah ya panggil ni majak ni dengan jalan wasithah. Wa abdu syamsi wa abda syamsin, atah klik pada Hashiman, bab kita nasak lagi. Wa abda syamsin, dan anak yang ketiga nama abda syamsin, anak yang keempat wa naufalan, nama Naufal. Empat orang inilah anak abdu mana. Kalau gitu fa aluhu, maka ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam kena ke Banu Hashim wal Muttalibi duna bani Abdi Syamsin wa Naufalin. Habis. Itulah kita dapat hubung kait dengan kolergo. Supaya kita ambil tahu juga sebab dari kanji lapekoh apa tu dia sebut masalah ni. Itu dia. Selesai di situ, klik kepada kalam musannah. Terlupa kurah kita habis dah. Dahlah, sekat itulah dulu pada hasiah tu. Wa ala sahabatihi, terlupa kurah.